Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga kami sekalian, masyarakat di Bengkulu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan keberkahan insyaallah dan berikan rahmat kepada seluruh warga Bengkulu, dan Allah jaga para ulama-nya, para asatidzahnya, dan insyaallah Allah mengumpulkan kita semua di surga insyaallah. Dan masuk surga tidak cukup dengan amin, tapi harus kita siapkan. Kita harus membuat pemetaan bagaimana caranya saat hidup itu kita siapkan peta kehidupan sampai kita berjumpa di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam ini kita akan menelusuri keterangan Al-Qur'an, petunjuk yang Allah telah berikan, juga keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan dari petunjuk Allah di Al-Qur'an itu. Seperti apa membuat peta kehidupan sampai dengan berkumpul kemudian di surga. Siap insyaAllah? Baik. Pertama, tersebut terisyaratkan dalam Al-Quran bahwa tempat hidup yang akan kita lalui itu setidaknya secara umum ada tiga dimensi, tiga tempat yang sekiranya tiga hal ini akan kita huni. Saya ulang. Dalam masa kehidupan yang kita lalui, Al-Quran memberikan gambaran bahwa setiap manusia itu setidaknya akan menempati, meninggali tiga tempat utama, yang dua sifatnya sementara, yang satu sifatnya abadi. Dua ini, satu adalah alam yang sedang kita lalui sekarang. Sekarang tak ada di mana? Bukan, sekarang kita di Bengkulu, Masjid Raya. Tempat yang dipijaknya disebut dengan ardun. Karena kita ada di bumi, maka ardun disebut dengan bumi. Di setiap kita berpijak di satu tempat, sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu bukan tempatnya. Dunia itu asalnya sifatnya. Berasal dari kata dana yadnu dunuan wa dunyaan. Sesuatu yang singkat, cepadat, dekat. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Karena semua sifat kehidupan yang berlangsung di sini sifatnya singkat. Kayaknya baru kemarin direncanakan mau ke sini, sekarang sudah ada di sini. Kayaknya baru ketemu kita kemarin, sekarang ternyata sudah punya cucu 30. Kayaknya baru kemarin kita kenalan, ternyata sekarang sudah berjumpa lagi, sama-sama sudah menikah. Kayaknya baru kemarin saya datang ke Bengkulu, ternyata sekarang sudah ada di sini lagi pada paan yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Jadi selalu kita katakan, kenapa tak cepat-cepat? Demikianlah disebut dengan dunia. Karena semua yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini, sifatnya terasa singkat, padat, cepat. Dan tidak ada yang pernah abadi. Kenapa disebut dengan dunia? Karena perjalanan yang kita lalui akan dekat, mendekatkan kita pada tempat berikutnya. Dana yadnu duluan, sesuatu yang dekat. Kalau orang masuk surga, kata Allah, wadanal jannataini dan. Orang yang masuk surga akan mendapatkan semua kenikmatannya dengan cepat dan dekat. Anda sekarang pengen anggur, datang ke kebun anggur. Tidak punya kebunnya, datang ke pasar. Beli anggurnya, bisa dinikmati. Di surga, gak usah beli. Begitu Anda menginginkan sambil tiduran, anggur ya Allah, sling, anggur. Bahkan Anda tak perlu berdiri, tiduran pengen anggur, muncul anggur. Bahkan kata Allah, ada orang-orang yang saat di dunia itu kemudian pernah berpikir tentang nikmat tertentu, lalu dia tidak mendapatkannya. Dan di akhirat masuk surga kepikiran, langsung didapatkan saat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa utubihi mutasyabiha. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wa utubihi mutasyabiha. Ada satu keluarga kita, ada teman kita ingin datang ke masjid raya, ingin ikut ta'lim. Di jalan kita akan belok, ternyata mendengar suara mie ayam. Tek, tek, tek. Nafsu ingin diandungi. Tapi kalau mampir gak pegagian tempat di masjid. Karena itu dia lewatkan, dia niatkan pulang dari sini, saya akan beli mie ayam. Ternyata sepulang dari masjid ini, maaf, jangankan mie-nya, orangnya sudah tidak ada. Maka terpikir dia, begitu hendak berpikir besoknya rencana beli, malamnya meninggal. Malam wafat, amal solehnya didapat. Masuk surga. Begitu masuk ke dalam surga, yang terfikir pertama kali, ya Allah, mie ayam dekat masjid raya. Begitu terfikir, wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis seperti serupa. Bagaimana cara mendapatkannya? Tidak perlu mencari, tidak perlu bayar lagi, terfikir, langsung dapat. Karena itu Allah katakan, wadanal jannataini dan, di surga, semua batnya begitu mudah untuk diraih, dan dekat untuk dijangkau. Jadi dunia disebut dengan dunia, nah semua sifat yang kita lalui di muka bumi ini, satu, sifatnya tidak abadi. Dua, semakin kita lalui, semakin mendekatkan pada tempat berikutnya. Jadi kalau ada yang usianya bertambah, maaf, tambah setahun lagi, tak terasa kemudian sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada yang mengatakan panjang umur. Ternyata semakin bertambah umur, bukan panjang umurnya, tapi semakin mendekatkan pada tempat. Karena itulah kemudian disebut dengan dunia. Karena Anda mesti sadar saat hidup di bumi ini, semakin bertambah waktunya, semakin mendekat kepada tempat. Apa tempat yang berikutnya? Kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tempat berikutnya disebut dengan alam kubur. Tempat yang kedua, setelah berpindah dari yang pertama, pindah kepada yang kedua. Di tempat yang kedua ini pun, ada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dalamnya, ada orang-orang yang nestapa menunggu kemudian siksa akhirat untuk terjadi. Kita nanti akan bahas tempat yang kedua ini, yang paling menarik, di situ pun tidak akan lama. Karena akan terjadi peristiwa setelah itu, bumi akan digoncang oleh Allah, Quran semua naik yang di bawahnya. Ya, goncangan yang membuat satu bangunan tinggi runtuh ke bawah itu disebut dengan zulzil. Satu kali penyebutan. Misal, idza zulzilatil ardu. Sekali. Itu artinya buminya bergoncang dan bangunan yang tinggi runtuh semua ke bawah. Jadi kalau kalimatnya sekali, itu bangunan yang tinggi runtuh ke bawah. Misal, di luar Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu. Sekali. Itu artinya goncang yang dahsyat menyebabkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalau disebutkan dua kali, itu menggunakan kalimat yang sama. Misal, di luar Al-Quran, idza zulzilatil ardu zulzilat. Atau menggunakan sifatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pertama zulzil, kedua zilzal. Itu artinya, maaf, bukan yang tinggi runtuh ke bawah, tapi yang bawah naik ke atas semua. Saking dahsyatnya, bawah naik ke atas semua. Jadi kalau orang-orang sudah tidak peduli, orang-orang sudah tidak peka, orang-orang menganggap biasa gempa yang meruntuhkan bangunan tinggi ke bawah, maka Allah akan hadirkan gempa yang luar biasa, yang membuat semua orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu, kalau ada gempa itu, walaupun nilainya kecil, magnitudonya kecil, setelah itu datang lagi gempa tempat lain. Ada gempa di daerah Jawa, ada gempa Sumatera, ada gempa Sumateranya sampai ada yang di Padang, sampai terasa sampai ke Aceh. Cuma menjadi berita, berita, berita, berita. Seakan-akan berita itu tidak ada pengaruhnya. Kata Allah, kalau manusia sudah merasa biasa dengan gempa itu, saya akan datangkan gempa yang dahsyat yang menjadikan mereka bertanya, ada apa dengan semua kejadian di bumi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Maka semua yang dikandung bumi naik, naik, naik, naik. Baru semua manusia bertanya. Baru semua keheranan. Sampai batuk. Qalal insanu ma laha. Semua manusia tanpa kecuali mulai bertanya. Ya Allah, apa yang terjadi selama ini? Maka untuk menggambarkan peristiwa itu, itulah yang disebut dengan hari kiamat. La akhirah, pakai tak. Maka kalau sudah menggunakan tak, setelah ujung yang itu, tidak ada lagi ruang yang lain, tidak ada tempat yang lain, maka itu ujungnya. Alam terakhir, alam yang sifatnya abadi, tidak akan muncul lagi setelah itu. Jadi kalau Anda kaya di alam itu, Anda akan kaya selamanya. Kalau Anda miskin, fakir di alam itu, Anda akan fakir selamanya. Anda miskin di dunia, tempatnya sementara. Begitu selesai dunia, pindah yang baru, maka hilang status kemiskinan. Anda kaya dunia, kaya sementara. Begitu hilang kemudian status dunia ini, pindah ke tempat baru, maka Anda akan tinggalkan semua status kekayaan itu. Tapi kalau Anda ke alam yang akhir ini, disebut dengan akhirah, alam akhir, gak ada pindah lagi, sifatnya abadi. Maka kata Allah, kalau Anda benar-benar punya bekal yang cukup, maka Anda akan abadi kaya selamanya. Tapi kalau Anda tidak punya bekal, maka fakir untuk selamanya. Ayat, walal akhiratu khairun laka minal. Bang, pertanyaannya, dari tiga alam ini, bagaimana kita memetakkan dan menyiapkan bekal-bekal kita untuk kita siapkan ke puncak tinggi sampai menuju akhirat? Baik, saya mau tanya sebentar, kalau di akhirat mau kemana? Surga. Boleh angkat tangan yang mau ke surga? Allah. Sudah. Tangannya macam-macam, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Wow. Udah, jangan pakai itu. Kita ngaji aja. Lihat sini. Siapa yang surganya pengen surga Firdaus? Oh, bersama Nabi. Ya, udah, turun. Siapa yang gak punya dosa? Ayo. Yang dosanya dikit. Yang dosanya agak banyak. Wih, gak ada yang angkat juga. Sekarang gini nih. Yang dosanya banyak, siapa? Nah, turun lagi. Ini mulai aneh nih. Sampai saya batuk berkali-kali nih. Yang pengen ke surga, angkat tangan. Banyak. Dah, turun. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Tuh, lihat Pak. Ini aneh nih. Dosa banyak, pengen ke surga. Antum kenal Nabi Adam? Kenal. Makin kacau dia gitu. Udah banyak dosa, kenal Nabi Adam lagi. Saya keliling-keliling di Indonesia sampai keluar, cuman di Bengkulu yang kenal Nabi Adam. Benar, saya serius. Tapi maksudnya agak lumayan, di Sukabumi, hubud dunia, bumi itu hubud dunia, suka hubun bumi dunia, Sukabumi hubud dunia. Di Sukabumi, kenal Firaun. Bilang, kenal Firaun, kenal Nabi Adam. Nabi Adam pernah makan buah khuldi. Kesalahannya satu. Kesalahan satu, makan buah khuldi. Itu pun nyicip doang. Nyicip salah, keluar dari surga. Ente ngaku dosa banyak, pengen masuk. Nah sekarang bagaimana cara memetakkan itu semua? Kita bersihkan dosanya, kita kumpulkan bekalnya, kita masuk di surganya. Karena kalau sudah di surga, demi Allah saya katakan, abadi tidak keluar. Sama dengan seseorang kalau masuk neraka, abadi sifatnya kecuali ada benih iman dalam dirinya, cuci dosanya, baru pindah kemudian ke surganya. Kalau Anda mau apapun, bisa didapatkan, kenikmatannya tidak akan berhenti. Tapi Ustadz bagaimana kalau saya merokok, silahkan ambil apinya di neraka. Batuk. Ya Allah. Jarang saya kajian batuk begini. Karena melihat tuh Nabi Adam ada. Time. Kita teruskan lagi. Kenapa penting saya sampaikan peta ini dulu? Karena Quran itu memetakkan jenis manusia pada dua bagian. Bentar nih ya, supaya ini adil terlihat nampak baik, saya tuliskan. Kalau saya cek nanti kelihatan, maka cukup saya tuliskan. Kalau tidak terlampau nampak, nanti saya bacakan dan terdengar dengan jelas insya Allah. Baik, saya culuk. Ibu kelihatan bu ini? Oh kelihatan. Apa saya bilang ya? Cuma di Bengkulu tuh, mak-mak luar biasa. Belum saya tulis, sudah kelihatan. Bapak-bapaknya kenal Nabi Adam, sananya kelihatan. Bengkulu luar biasa. Takbir. Nah, sekarang kelihatan bu? Lihat, belum saya tulis, baru saya garis tuh. Satu. Sehat Bu ya. Quran surah kedua ayat ke-200. Kalau buka mushaf, lihat paling kanan sebelah bawah. Golongan jenis pertama, kata Allah, ada manusia yang petak hidupnya itu pikirannya hanya jangka pendek, berpikirnya sumbu pendek. Yang paling pendek itu kan dunia. Menengahnya alam kubur, sampai ke depannya adalah jangka panjangnya akhirat. Tapi ada manusia yang tidak peduli dengan akhirat, tidak siap dengan alam kubur. Dia hanya peduli, yang penting dunianya itu nikmat. Akhirat urusan nanti, yang penting dunia itu bahagia. Maka bagian pertama, klasifikasi pertama kata Al-Quran, ada manusia yang peta hidupnya hanya dunia saja. Wa minan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya. Bukan. Ayat 200 itu ayat 201. Jangan ngarang. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Wa minan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Golongan pertama. Allah wa minan nas minnya li tab'id. An-nas menunjuk pada semua jenis manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ada 5 jenis manusia. Satu disebut dengan bashar. Disebutkan 35 kali. Kalau menunjuk kepada nafsu, itu bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ketika Allah firmankan pada para malaikat, kami akan ciptakan makhluk baru. Namanya bashar. Kenapa makhluk ini disebut bashar? Untuk membedakan dengan malaikat. Malaikat makhluk tidak punya nafsu. Makanya antum tidak pernah dengar malaikat misalnya mohon maaf proyek, tidak ada. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Pernah dengar malaikat maut tertukar mencabut nyawa? Bahkan kata Allah jangan maksiat, terposisi pun enggak bisa. Apa yang ditugaskan itu yang dikerjakan. Quran surah ke-66 ayat 6, paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya senang, enggak punya nafsu, sedangkan nafsu mengarahkan pada keburukan. Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma innan nadal ammaratun bisu. Sungguh kalau ada nafsu cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Maka karena malaikat tidak punya nafsu, tidak ada kecenderungan kemudian untuk bermaksiat. Malaikat Jibril tugasnya apa? Nurunkan wahyu. Wahyu wa yaf'alun, mengerjakan apa yang diperintahkan. Ada malaikat yang tugas kawanukadisulah, yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Quran surah kedua ayat ketiga. Dia hanya setiap diciptakan, dia aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah malaikat mau tenang aja nyawa yuk? Tidak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi gak pernah kemudian mengerjakan tugas yang lain. Makan tidak ada dorongan. Makanya ketika Nabi Ibrahim kedatangan malaikat, menjamu dengan makanan, tidak disentuh sedikit pun. Ke Quran surah ke-51 ayat ke-24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin, kata Allah, hei umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah enggak dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam? Tamu itu sesungguhnya ingin datang ke tempatnya Nabi Lut, tapi mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim. Datang tengah malam, menjelang subuh. Kalau kita katakan jam 2:30 malam. Tiba-tiba mereka berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, Assalamualaikum. Masya Allah. Contoh. Antum 2:30. Tiba-tiba kedatangan tamu malam-malam. Bukan 1-2 orang. Agak banyak kedengarannya. 2:30. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka enggak? Ganti jawaban. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab enggak? Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka. Tidak. Bagus. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah ke-4 ayat 86 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idza khayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diucapkan salam kepada Anda, maka jawab dengan yang lebih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aw rudduha atau semisalnya. Wa alaikumussalam. Mereka berkata assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Qala salam. Qaumun munkarun. Ini orang asing, bukan orang sini. Kalau orang asing, berarti jangan banyak ditanya. Boleh jadi perjalanan ini sangat jauh. Jangan banyak disulitkan. Jangan banyak ditanyai. Maka kata Nabi Ibrahim, silahkan Anda duduk. Saya akan cari hal yang bisa membuat Anda nyaman pada malam hari ini. Faragha ila akhdihi faja'a bi'iddin samin. Maka bertanya kepada istrinya, ma, kita punya makanan terbaik. Menu terbaik apa malam hari ini? Kita punya tamu yang istimewa. Tamu istimewa. Masya Allah. Kata istrinya, tidak ada makanan. Maka beliau mengecek kemudian ke tempat logistik umumnya. Beliau punya semacam peternakan hewan peliharaan. Ada anak sapi. Begitu dilihat, diambil oleh beliau, sembelih anak sapinya, dibikin gulai malam itu. Sampai jadi gulai itu dibawa dihidangkan. Faqarabahu ilaihi, maka dihidangkan kepada mereka malam-malam itu. Masya Allah. Begitu dihidangkan, jadi makanannya. Tiba-tiba makhluk itu sama sekali tidak menyentuh makanan itu. Dilihat begini. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok enggak dimakan-makan? Lihat begini. Begitu melihat ke bawah, kakinya tak nampak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi Nabi Ibrahim pada saat itu, apa yang dilakukan? Sudah enggak bisa lari karena tamunya di sekitaran, antum di situ. Dilari sudah enggak bisa. Makanya bahasa ayatnya mengatakan fa'aujasa minhum khifa. Maka mulai merasa takut tapi tak punya peluang untuk mengelak. Rasa takut yang sudah tidak punya peluang untuk berlari dan mengelak, itu bahasa Arabnya aujasa khifa. Fa'aujasa minhum khifa. Qalu la takhaf. Maka mereka berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kami ini sesungguhnya bukan tamu biasa. Kami malaikat yang sedang menyamar. Kami malaikat datang menyamar, ingin mengabarkan datang ke tempatnya Nabi Lut, cuma mampir ke sini. Karena Anda muliakan kami pada malam hari ini. Umumnya orang kedatangan tamu malam-malam, jangankan disambut, disapa pun tidak. Jangankan disambut, lampu pun dinyalakan tidak. Jangankan disambut, pintu pun dibukakan tidak. Anda ini pintu dibuka, salam dijawab, sidangan disampaikan. Maka Allah berikan kabar gembira. Karena Anda beramal dengan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun membalas kepada Anda anugerah yang tidak biasa. Kata orang, istri Anda tidak akan pernah mengandung. Karena monopos, mandul kata medis, monopos kata klinis. Maka Allah berikan kabar gembira. Dengan izin Allah, istri Anda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Fabasyaruhu bighulamin alim. Maka kata para pakar tafsir, ini adalah isyarat bagi kita semua. Kalau Anda punya harapan, punya doa, punya keinginan yang menurut orang mustahil. Kata orang penyakitnya enggak akan sembuh. Kata orang proyek ini mustahil. Kata orang ini enggak bisa. Maka rumus Qur'annya, kerjakan amalan yang tidak biasa. Kerjakan amalan di atas amalan rata-rata. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang malam siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran satu juz, Anda 10 juz. Begitu selesai amalan itu, maka bermohonlah kepada Allah untuk mengabulkan apa yang Anda mintakan. Itu yang disebutkan, diisyaratkan di Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Hei orang-orang beriman, kalau kamu punya keinginan, punya harapan, punya doa, ingin cepat dijawab kata Allah, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an, dan takwa itu semua jenisnya adalah amal-amal soleh. Salat itu takwa, puasa itu takwa, haji itu takwa. Salat takwa Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Siapa muttaqin? Orang yang salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Puasa tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum. Haji bekalnya takwa. Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi kalau Anda punya keinginan, punya harapan, punya apa yang Anda mohonkan kata orang mustahil, maka tingkatkan takwa. Ayo banyakin sholatnya, kerjakan puasanya, ayo siapkan cita-citanya, termasuk infak itu bagian dari takwa. Ayo sedekah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Istighfar bagian dari takwa. Wasari'u ila maghfirah. Karena itu ketika Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, Quran surah 71 ayat 10, "Qultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Saya katakan pada umatku, ayo banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Allah pasti akan menerima tobat kita. Apa manfaat istighfar itu? Teruskan ayatnya. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Yang tidak pernah hujan, yang kering, yang enggak ada hujan, orang yang banyak istighfar di tempat itu, maka Allah akan turunkan hujan di dalamnya. Wayumditkum bi amwalin wa banina, orang yang rezekinya seret, kerja ditolak, dari di sini tidak dapat, peluang ada enggak kebagian, maka orang yang istighfar kata Allah, yumditkum bi amwalin, semakin banyak istighfarnya, semakin kami tumbuhkan, banyakkan, limpahkan rezeki kepadanya. Wa banina, termasuk keturunan. Cuman persoalannya, kita kembalikan ke awal, malaikat tidak punya nafsu. Begitu dihidangkan makanan, disuguhkan, karena tidak ada nafsu, maka tidak ada dorongan kemudian untuk bisa menikmatinya. Manusia tidak disebut dengan bashar karena punya dorongan nafsu. Sebentar, saya mau sebentar koreksi dulu nih. Kita sampai jam berapa malam ini? Jam 2. Oh. Ya, sudah. Ada yang pengen sampai jam 1, ada yang jam 2, ada yang sampai subuh. Terserah, pokoknya saya 9:30 pulang. Saya agak petakan supaya saya langsung fokus kepada bagian pembahasan. Karena ini kita baru mulai 0,5%. Bashar. Kedua disebut dengan ins. Ins itu, maaf sekali, itu nama manusia yang menunjuk pada sifat lembut dan ramahnya. Serta tampaknya. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan ins, disebutkan lawannya jin. Ya ma'syaral jinni wal, wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, maaf ya, maaf sekali. Kenapa sering disandingkan jin dengan ins? Kata binti Syati, awas, penulis kitab Al-Quran wa Qobayal Ummah, begitu disebutkan kalimat ini dalam Al-Quran, hati-hati, kenapa jin sering disandingkan dengan ins? Begitu jin muncul, ins muncul. Karena dua-duanya memiliki makna yang bertolak belakang. Jadi kalau ada jin punya makna tiga, maka ins punya tiga makna. Contoh, jin, makna pertamanya hal yang tersembunyi. Semua yang tersembunyi dalam bahasa Arab, maka kalimatnya tidak akan jauh dari huruf jim dan nun. Bisa, dalam tubuh seorang perempuan ada rahim, di dalamnya ada janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena jin ini, janin tersembunyi dalam perut seorang perempuan, tidak nampak ke permukaan. Apa ada ibu yang mengandung kemudian kandungannya transparan kelihatan dari luar? Ibu, itu kayaknya perempuan ya. Tahu dari mana? Tuh nampak rambutnya. Janin. Tempat kita di akhirat, surga. Apa bahasa Qurannya? Jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak di hadapan kita. Tersembunyi. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena makhluk ini saat diciptakan oleh Allah, tak nampak dalam pandangan kita. Fitrahnya tersembunyi. Ingat nih, awas, jangan salah. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Saya serius nih. Apalagi manusia-manusia yang cari penampakan jin, itu kurang sehat. Makanya ketika Allah menciptakan kita disebut ins, ins, ins, sesuatu yang tampak. Silakan cek, jin lahiran, gak pernah kelihatan bayinya. Manusia lahiran, tampak bayinya. Tidak pernah ada perempuan lahiran suaranya kedengaran, sosoknya enggak ada. Iya, iya, iya. Mana bayinya? Saya juga enggak tahu. Tampak. Makanya kalau manusia yang suka tampak kelihatan, tiba-tiba sering bersembunyi. Masuk kantor, sembunyi-sembunyi. Masuk rumah pulang malam, sembunyi-sembunyi. Ke masjid datang, sembunyi-sembunyi. Duduk dekat kotak infak. Masa. Maka ini menunjukkan manusia itu sama dengan... Bukan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti manusia sedang punya persoalan dalam hidupnya. Jin disebut jin. Makna keduanya, maaf, satu dorongan yang seringkali menumbuhkan sikap kasar, tidak lembut. Makanya silakan Anda cek, jin tuh kalaupun melakukan penampakan, maka gak ada yang lembut. Ya mohon maaf, tidak pernah ada sejarah jin melakukan penampakan tiba-tiba jadi lembut. Mohon maaf Ustaz, orang kemasukan jin nih, tiba-tiba lembut. Boleh enggak saya ikut pengajian sab pertama? Tidak ada. Orang kalau sudah kemasukan jin, kalau tidak murutnya kemudian meracau, maka tindakannya mengacau. Sebaliknya manusia disebut dengan ins, karena punya asli kata dari kata anisah, atau al-anusah, atau al-insiyah. Apa artinya? Sosok yang melahirkan kelembutan dan sifat ramah. Karena itu kalau ada manusia yang tadinya ramah, lembut, tiba-tiba berubah jadi kasar, pandangannya tidak baik, tangannya kasar, kakinya kasar, itu artinya ada yang salah dengan pengaruh sekitarannya, sehingga membuat dia kehilangan fitrah hidupnya. Makanya orang yang benar-benar baik itu, kalau terlahir sebagai manusia, begitu melakukan tindakan yang kasar, yang kotor, maka hati kecil pasti menolak. Gak percaya silahkan, Anda kalau kita bersih gak pernah berbuat salah, tiba-tiba terpikir berbuat salah. Pulang dari sini, tiba-tiba pengen coba pakai sendal orang lain. Begitu mau dipakai, maka hati kecilnya akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Tinggalkan. Bagaimana kalau saat kamu pakai, kamu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Itu cara paling cepat meninggalkan maksiat yang dimaksudkan. Maka kalau orang sudah tidak berfungsi bagian diri kebaikannya, banyak berbuat maksiat, maka tidak ada lagi suara hati kebaikan-kebaikannya. Itu akibat pengaruh pergaulan sekitarannya. Begitu mau keluar masjid, langsung hatinya berkata, jangan lakukan, itu bukan punya kamu. Punya kamu yang lebih bagus yang itu tuh, yang ini tinggalkan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. Empat, disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Kalau disebutkan Bani Adam, itu menunjuk asal keturunannya sampai ke Adam alaihissalam. Tidak ada satupun manusia tinggal di bumi, kecuali semua kalau diteliti bersumber kepada Nabi Adam alaihissalam. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kemudian beliau disebut sebagai uswah hasanah? Quran surah 33 ayat 21. Karena Nabi Muhammad itu dari sejak lahir sampai wafat, kata para pakar, tidak pernah ada sedetik pun berlalu dalam aktivitasnya kecuali menjadi teladan. Di antara keteladanannya, baru lahir nasabnya diperjelas oleh Allah sampai ke Nabi Adam. Sekalipun ayahnya meninggal wafat bahkan sebelum beliau terlahir. Bayangkan, meninggal ayahnya sebelum lahir, tapi begitu lahir nasabnya tersambung kepada Adam alaihissalam. Antum lahir, bapak masih ada, tapi nasab belum tentu jelas ke Nabi Adam. Kalau dicari, lama prosesnya. Nabi Muhammad tidak. Gak nyampe 5 menit kita sebutkan, muncul. Lihat nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abu Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ba'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihi salam. Ulangi. Nabi Muhammad. Makanya disebutkan kita dengan Bani Adam. Kalau kita gali, semua tersambung ke Nabi Adam. Ya, kalau ditanya, kamu bin siapa? Bin umat Nabi Muhammad nyampe ke Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kelima disebut dengan Nas. Bashar, Ins, Insan, Bani Adam, Nas. Bashar 35 kali, Ins 18 kali, Insan 65 kali, Bani Adam 7 kali, Nas 241 kali. Tidak disebutkan untuk Nas, kecuali menunjuk ke semua manusia tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, semua An-Nas. Dan disebutkan satu surah dengan namanya surah 114, surah paling favorit bagi setiap muslim yang pernah tinggal di bumi. Kul a'udhu bi rabbin. Nah, kata Allah, kata min, artinya tidak semua manusia, ada sebagian daripada manusia itu. Quran surah kedua ayat 200, baru nyambung yang tadi, mukaddimah. Nih, wa minan nas, min, setelahnya nas. Dan sebagian manusia, tidak semuanya. May yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang berkomitmen langsung berkata kepada Allah, ya Allah, akhirat mah gimana nanti aja, sekarang kami urusannya dunia saja. Kalau bahasa bebasnya, ada manusia yang hidupnya hanya fokus pada urusan dunia dan tidak pernah berpikir tentang akhirat. Kalau Allah katakan demikian, itu pasti akan terjadi. Ingat, Al-Quran itu sempurna, Allah itu sifatnya sempurna, maka ketika menyampaikan sebuah informasi, pasti akan terjadi. Kata Allah, ada orang-orang yang peta hidupnya itu hanya dunia saja. Yang penting dunia kaya, yang penting dunia bahagia, yang penting dunia nikmat. Akhirat masih jauh. Gak usah dipikirin. Ini golongan pertama. Saya tanya pada Anda, ada yang hidupnya tiap hari kerja saja? Ada. Ada yang tiap hari hidupnya foya-foya saja? Ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ada manusia yang saat hidup itu fokus tujuannya hanya untuk satu alam saja. Dia lupa, begitu meninggalkan alam yang pertama ini, dia sudah kehabisan bekal untuk alam selanjutnya. Yuk kita teruskan. Maaf, tadi setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Nih lihat sini nih. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayyit. Quran surah 9 ayat 30. Innaka mayyitun. Nih, ada ya-nya, ada ta-nya. Ya-nya ada tasdidnya begini. Mayyit. Kalau ada tasdid, berarti artinya CM, calon meninggal. Diantum jangan tersinggung kalau dikatakan mayyit ya. Iya. Sama dengan ustaz. Iya. Innaka mayyitun. Wa innakum mayyitun. Engkau mayyit, mereka pun mayyit. Engkau akan wafat, mereka pun wafat. Cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya. Barangkali tidak sama semuanya. Bisa antum duluan, saya belakangan. Mungkin. Atau mungkin juga ditukar, jangan salah, bisa ditukar. Saya belakangan, antum duluan. Bisa. Gak ada bedanya ustaz. Ya sudah, saya duluan. Bisa, setelah antum. Dipakai tasdid. Kalau datang maut, maut datang. Maut lewat malakul maut. Maut ini mengambil nafas, diambil tasdidnya nih, ambil ke atas. Begitu diambil, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Kullu nafsin dha'iqatul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sesuatu yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut dengan sukun. Sukun itu tenang. Alamatnya sukun bulat, bulat. Ini kalau segini bulat dalam ilmu lughah. Bulat jadinya, hilang tasdidnya. Maka kalau mayit, itu artinya nyawanya sudah tidak ada. Mayitun, masih ada nyawa. Diambil malakul maut, jadi mayitun. Makanya dulu orang-orang kalau bikin film kartun, itu kalau sudah ada yang mapat satu, mati satu, di atasnya ada bulatan. Dulu ada film namanya Dragon Ball. Yang nulis namanya Shizuka Watanabe, tahun 97. Oh, saya tahu itu. Apakah nonton? Tidak. Cuman saya baca. Ada Son Goku, musuhnya Piccolo, Kamehameha, puk, habis ya. Ah, begitu kena, dalamnya ada bulatan. Saya baca, cuman saya gak senang kalau nonton-nonton yang tidak jelas. Ya, bola, saya baca. Ya, kemarin Chelsea digulung habis sama Manchester City, 6-0, hafal saya. Sergio Aguero, 3 gol. Ya, Manchester United kalah 2-0 sama PSG, saya tahu. Padahal Neymarnya cedera, Cavani cedera, saya tahu. Neymar sebelumnya di Barcelona, saya tahu itu. Ya, yang golin siapa? Kylian Mbappe. Menit keberapa? Ah, gampang. Babak kedua, menit 53 sampai dengan 60. Ya, apalah saya. Ayo, mau tanya apa? Sampai Paul Pogba di kartu merah, saya tahu. Leg kedua yang akan main tuh. Manchester United tuh 11 kali main, 10 kali menang, 1 kali imbang. Cuman kalah di Liga Champion. Padahal sebelum main ketemu David Beckham tuh sokirnya. Dipanggilnya bos, tahu saya. Apakah Ustaz nonton? Tidak. Kenapa? Buang-buang waktu. Sesuatu yang bisa kita lihat lagi besok hari. Kenapa kita hilangkan untuk mengabaikan tahajud di malam hari? Istighfar di malam hari. Yang tidak bisa diulang di hari esok. Tapi kalau yang lain kita bisa lihat lagi. Yang paling aneh, sudah nonton gak apa lagi. Nonton sampai ketinggalan tahajud. Bahkan subuh pun subuh 4.38. Dia bangun 8.34. Gimana tadi malam? 2-0. Siapa yang golin? Gak tahu, lupa. Sudah. Nih, alam kubur. Begitu pindah ke sini, datang malakul maut, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Lihat sini, fokus. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jangankan alam kubur, beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya. Anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia, kalau bekalnya tidak ada Anda bawa, tidak akan mungkin Anda bisa masuk. Apa di antara bekalnya? Ada paspor yang mesti distempel begitu masuk imigrasi. Pergi lebih jauh lagi, misalnya saya pengen ke Australia, maka Anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa. Lebih jauh ke Amerika, visanya bisa lebih sulit lagi. Maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia? Makanya bekalnya pun tidak akan sama. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Nih, maaf ya, jam dunia, baju dunia, handphone dunia, gelas dunia. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamorkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda, yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Silahkan cek, Anda punya koleksi mobil paling bagus, apakah saat wafat dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Anda punya handphone paling mewah, kenangan tingkat tinggi, di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis, tentang ayat, tentang tafsir. Tiba-tiba ketika akan wafat, Anda wasiat kepada istri Anda tercinta. Mama, ini handphone kesayangan papa. Handphone bekal ibadah. Tolong kalau meninggal, kuburkan dengan handphonenya. Kalau mama kangen, miss call aja. Mustahil. Tuh, ayah. Mereknya Bengkulu Villa. Nikmat di dunia. Tapi apakah ketika masuk ke alam kubur dibawa? Tidak. Selesai. Maka bagian pertama, Anda mesti sadar. Ini yang mau saya sampaikan. Dan dari sini, saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kita mesti sadar, teman-teman sekalian. Pertama, kata Allah, kita akan wafat. Antum akan meninggal. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Jadi, antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca. Tunjuk wajah antum. Wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur, gak ada cahaya. Mau PLN mana yang dihubungi? PLN! Yang datang malaikat mungkar. Menrebuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? PLN. Gelap. Gelap dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya. Maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, pukul, pukul, pukul. Maka orang itu merasa ketakutan. Ada yang merasa tidak punya bekal untuk pulang kepada alam berikutnya. Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong fikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja, renungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan, orang yang tidak punya bekal, maka dia tidak siap untuk mudik. Tuh lihat Ramadan tuh. Ntar sebentar lagi, tersisa tinggal 2-3 bulan ke depan, datang bulan Ramadan. Begitu di ujung Ramadan, orang semua siap-siap mudik. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik, saya tanya, kenapa enggak mudik? Ustaz, enggak ada bekal. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tidak punya bekal, susah mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik. Motornya Honda bebek, bekalnya singa. Motornya bebek, bekalnya singa. Karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya. kendaraan kecil, motornya modifikasi, tambah lagi pelepah pisang, tambah lagi dus satu, tambah belakang yang lain lagi, numpuk semua di belakangnya, dituliskan kemudian tulisan, aku pulang sayang, jemput ya. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Dan yang dikunjungi pun dihubungi terlebih dahulu. Aku mau pulang. Maka yang di sana menyiapkan segala perlengkapan untuk menyambut yang pulang. Silahkan cek. Begitu tahu akan ada yang pulang mudik, maka rumah dicet. Makanan diada-adakan. Semua dimunculkan. Bahkan yang tidak ada pun menjadi ada. Cuma setahun sekali, luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Idul Fitri. Anda pun begitu. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih, saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Allah tidak menginginkan semua manusia larut di sini. Tapi kata Allah, saya tidak maksa. Nih, saya berikan gambaran kepada Anda. Kata Allah, turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin alladhi jama'a malahu yahsabu anna malahu akhlada. Kata Allah, hey, yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta. Hitung lagi, hitung lagi, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya. Cuma membicarakan harta suami. Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja. Tidak ada manfaatnya. Cuman ngobrol, cuman gibah, cuma macam-macam. Makanya ketika menyebutkan kalimat saling cela, saling ngobrol, menggunakan tak marbutah. Tak marbutah menunjuk pada perempuan. Wailul likulli humazatil. Lumazah pakai tak. Sedangkan tak sifat menunjuk pada perempuan. Muslim, laki-laki. Kalau ingin jadikan perempuan, tambah tak di ujungnya. Muslimah. Mukmin laki-laki. Perempuan, mukminah. So'im laki-laki. Perempuan, wah, itu dia. Humazah, sifat perempuan. Celak, gibah, bicarakan sesuatu yang tidak penting. Maaf bu ya, laki-laki juga ada. Banyakkan rijalun, tidak berubah. Akar katanya sama, rajim lam. Seperti rijlun, apa artinya? Sesuatu yang kokoh, kuat, berwibawa, mantap. Punya tenaga. Makanya tanda-tanda laki-laki pun beda. Punya kumis. Laki-laki berkumis, perempuan tidak. Punya wibawa, punya kata-kata yang kuat. Makanya kalau ada laki-laki suaranya sedikit gemulai saja, itu akan kehilangan sifat wibawanya. Nama siapa? Nia. Nama? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Hilang. Karena itu di semua kitab fikih, maka dilarang laki-laki yang ke perempuan-perempuanan mencemam. Karena suaranya bisa masak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubar orang. Paham? Perempuan lain. Perempuan beda. Perempuan sendirian disebut dengan mar'ah namanya. Dari kata muru'ah. Punya dua arti. Satu, sosok yang senang tampil dengan keindahan. Muru'ah. Jadi kalau laki-laki senang dengan kekuatan, sesuatu yang nampak kuat, latihannya silat, latihannya ini, itu. Perempuan tidak. Senang dengan keindahan. Anda mau berangkat ke kantor, ada sebagian tidak tersetrika, Anda biasa. Tapi kelihatan istri, papa ganti. Sika dulu. Anda berangkat ke masjid, pakai pakaian biasa saja. Perempuan ikut pengajian, seragam. Arisan, beda. Penampilan, lain. Bahkan kadang-kadang sebelum berang, nanya dulu kepada Anda untuk minta pendapat. Papa, besok pengajian Ustadz Adi, kira-kira gaunnya yang mana ya? Yang hijau atau yang biru? Kata Anda, hijau bagus mah. Ah, kayaknya biru deh. Dia nanya, tapi udah punya jawaban. Itu masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Gak apa-apa bu, normal namanya. Mar'ah yang kedua, awas, seperti mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu mir'ah seperti cermin. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Dari rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion. Mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi. Wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, cah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan, kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status. Serius. Ada persoalan hari ini, rekening listrik 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Bapak ini bagaimana sih? Yang itu aja gak bisa. Tahu gak Pak? Waktu 15 tahun lalu, listrik mati. Bapak juga begini juga, 15 tahun lalu. Tapi itulah keindahannya. Nanti gantian Bu, tenang aja Bu ya, kita masih panjang. Itu kalau sendirian, tapi kalau banyakan, laki-laki sama rijalun, perempuan mar'atun nisa'un. Sampai turun surah An-Nisa, surah yang keempat. Apa artinya nisa? Bukan. Bukan perempuan. Bukan wanita. Ah, perempuan-perempuan. Surah ibu-ibu, mama. Apa diantaranya yang paling penting? Ayat 34, paling kiri sebelah atas. Kenapa disebut dengan An-Nisa? Dari kata nasa diantaranya. Sifat yang mudah kemudian tersentuh dan mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Suka cerita. Suka cerita. Dan kadang-kadang yang diceritakan hal yang seharusnya tidak dibuka. Kata Allah, fasholihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan salihah itu taati Allah dengan menaati suami pada yang baik-baik. Yang kedua, jangan membuka aib keluarga pada orang lain setelah Allah menutupnya. Jadi kalau Anda tidak buka aib di rumah tangga, tugas laki-laki, tugas perempuan sama. Jangan buka aib. Sepanjang tidak dibuka, Allah tutup sampai dengan kiamat. Kata Nabi, ada kejadian malam hari, maka selesai. Siang jangan terbuka. Ada kejadian siang hari, selesai. Malam jangan terbuka. Allah akan tutup sampai kiamat. Tapi kalau ada aib rumah tangga terbuka, keluar. Maka kata Allah, jangan salahkan yang menyebarkan. Kamu sendiri yang salah. Saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Bima hafizallah. Allah yang tutup, kalian yang buka. Nah ini kadang-kadang tidak sadar. Karena perempuan punya sifat berbagi, suka cerita. Sependiam apapun kalau sendirian. Kadang-kadang kalau sudah bertemu temannya, kumpul cerita. Sifatnya pengajian, begitu kumpul bertemu dengan kawan, boleh bertanya, ukhti apa kabar? Baik, sehat, sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya, masalah. Ih, gak nyangka ya? Nyangka. Kumpul, ada apa, ada apa? Ah, yang satu misah. Ah, saya tidak mau lah. Kenapa? Tidak, itu dosa. Jangan seperti yang itu ya, itu tuh begini, begini, begini. Nah, sama. Itulah humazah. Humazah. Sejak dulu sudah ada. Dari sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Dari Sayyidah Sarah. Dari sejak dulu sudah ada perempuan yang suka kumpul-kumpul. Suaminya sibuk kerja ngumpulin harta. Perempuannya kumpul-kumpul. Saking kumpulnya itu sibuk membicarakan orang lain. Ada yang ganteng dibicarain. Nabi Yusuf ganteng dibicarain. Iya ya, ganteng-ganteng Nabi ya. Iya, orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Dulu ganteng-ganteng Nabi. Ngobrol, ada. Cuman buat ngobrol doang, duduk, datang ngobrol, minum, pulang lagi. Humazah. Jeng, bagaimana bisnis suami? Begini, kok cuman segitu ya? Kita mah kemarin dapatnya suami lumayan loh, 10 kali lipat dari yang kamu dapatkan. Cuman gitu doang. Humazah. Alladzi jama'a mala wa addada, yang suaminya sibuk cuma ngumpulin harta dunia saja, enggak pernah mikir akhirat. Bekal akhirat enggak ada. Nanti kita akan lihat apa bekal akhirat. Enggak pernah mikir, yang penting dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, uang, uang, dolar, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu kata Allah, kamu mesti ingat ya. Orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya hutamah. Neraka hutamah ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, neraka paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya, seringan-ringannya neraka, jangan coba-coba nih. Ya. Itu ada di Quran surah keempat, ayat 56, paling kanan sebelah atas. Itu yang paling ringan di neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka. Paling ringan kami tarik ubun-ubunnya. Nusli, kami celupkan ke dalam api neraka. Dicelup, kayak bikin teh celup. Teh celup itu kan naikkan, turunkan, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ada orang yang paling ringan masuk neraka, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan ke neraka, celupkan. Begitu dicelupkan, hancur semua, angkat lagi. Ya kullama nadijat juluduhum badalnakum juludan ghairaha. Begitu hancur, diangkat sembuh lagi. Hancur, angkat sembuh lagi. Hancur, sembuh lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Kalau pengen coba, silakan aja. Tapi diinfokan supaya kita jauhi. Cuma ini gak diikat. Artinya apa? Begitu dicelupkan, dia merontak. Merontak, merontak. Masih bisa bergerak. Cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini, bagi ahli dunia yang gak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikitpun. Karena Allah akan mengikatnya. Fi amadim mumaddadah. Jadi bukan begini, tapi diikat begini. Cara untuk menghukumnya, dibakar dari ujung kaki sampai otak yang paling dalam. Cara membakarnya, kalau mau diilustrasikan, dilas sampai matang dalamnya. Misal dari bawah bagian kaki, jempolnya dulu. Kalau jempolnya udah matang, baru sampingnya. Udah matang, naik lagi ke atas. Bayangkan, kalau dimasukkan keseluruhan, yang sakit langsung semuanya. Tapi yang ini tidak, biar sakit dulu. Bukankah sakit di bawah kerasa ke semuanya? Sakit, sakit, sakit, sakit, terus sampai naik ke atas. Allati tattali'u 'alal af'idah. Af'idah jamak dari kata fu'ad. Fu'ad itu otak yang merencanakan. Nih, kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu di sisi saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya apa sih? Orang sholat, kamu gak sholat. Orang ngaji, kamu gak ngaji. Orang puasa, kamu gak puasa. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai kedalaman yang paling dalam. Nih, awas hati-hati. Dan sifatnya muqsadah. Muqsadah itu sudah mengintai. Jadi kalau ada orang bercita-cita cuma dunia saja, itu nerakanya sudah ngintai. Nih dia teman saya nanti nih. Paham? Ini bagian yang pertama. Karena itu, saya ingin ajak Anda semua, jangan cukupkan hidup kita visinya cuma sampai di sini. Contoh paling gampang ya, paling gampang. Kuliah hanya untuk dapat ijazah, itu dunia. Kuliah hanya untuk dapat kerja, dunia. Nikah hanya untuk bisa mengeluarkan hasrat seksual, dunia. Dapat handphone hanya untuk pasang status, dunia. Maaf, dapat pakaian hanya untuk tampil mewah, gaya, itu dunia. Kalau Anda ingin siapkan sampai bekal yang terakhir, dan ini bagian akhir pembahasan kita, Ustadz, saya tahu saya akan meninggalkan dunia. Saya pengennya semua bekal saya bisa dibawa ke alam kubur sampai dengan ke akhirat. Bagaimana caranya? Bahkan kalau Anda bisa berhasil menyiapkan cara ini, jangankan sampai ke akhirat, Anda meninggalkan dunia, langsung disambut langsung oleh Allah melalui nikmat-nikmat di alam kubur yang lebih banyak daripada nikmat dunia. Yang kalau Anda dapatkan nikmat di sini, ini belum ke akhirat. Anda punya bekal akhirat di alam kubur bisa dimuliakan. Dunianya ditinggalkan, tapi Allah berikan nikmat akhiratnya dan diberikan pendahuluan di alam kuburnya. Saking dahsyatnya, ada di antara mereka kata Allah, yang kalau bisa, artinya gak bisa. Yang kalau bisa, mereka akan kembali kepada keluarganya dan mengatakan, hey, cepat kesini, jangan sibuk dengan dunia. Kalau bisa cepat nyusul, di sini enak. Di sini apa? Di sini ayat 62. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kira yang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Diberikan kehidupan, semuanya nikmat. Farihin bima ataahumullahu min fadli. Mereka diberikan semua kemuliaan sampai gembira. Gembira, gembira, gembira. Yang paling dahsyat, lihat ayatnya. Wa yastabsyiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, mereka akan balik lagi kepada keluarga yang sedang nangis, yang sedang sedih. Kata mereka, kalian jangan nangis ya, jangan sedih, jangan takut. Kalau bisa, cepat ke sini. Di sini lebih enak daripada di situ. Silakan lihat anak-anak Palestina. Sekali-kali perhatikanlah mereka. Tahun, lima tahun, tiba-tiba ada yang wafat di antara mereka. Lihat wajahnya. Apakah ada wafat di antara mereka yang wajahnya sedih? Tidak. Senyum, gembira. Perhatikan jika seseorang wafat, maka keluarganya, Allahu Akbar, ada yang memberikan manisan, ada yang memberikan gula-gula, dan mengatakan, Alhamdulillah, mereka sudah menerima janji Allah, tinggal kami menyusul mereka. Bagaimana punya kekuatan seperti itu? Satu kali seorang Indonesia, ini kisah nyata, datang ke Palestina, ke sebuah TK, sudah menunggu 200 anak TK di sekolah itu, untuk menunggu orang Indonesia menyampaikan cerita. Begitu sampai di TK itu, semua duduk dengan rapi, ambil sap paling depan. Tiba-tiba bertanyalah kemudian pencerita ini dengan pertanyaan yang luar biasa. Perhatikan pertanyaannya. Siapa yang ingin jadi presiden? Tidak ada yang ngang. Coba lihat. Gak ada yang begini. Gak ada yang begini. Gak ada yang begini. Diem semua begini. Siapa yang pengen jadi dokter? Yang perempuan malu-malu mulai ngangkat. Sebagian. Siapa yang pengen jadi pemain bola? Yang laki-laki sebagian malu-malu ada yang angkat. Begitu yang ketiga, nih lihat nih. Siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Tiba-tiba ruangan itu hening. Diperhatikan 200 anak itu tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Diam. Tapi semuanya bukan mengangkat tapi mengepalkan tangannya sambil berteriak. Nahnu mujahid fi sabilillah. Nahnu mujahid fi sabilillah. Kamilah mujahid fi sabilillah. Kalau ada mujahid di bumi itu kami orangnya. Kalau ada yang berjuang di jalan Allah itu kami orangnya. Mujahid maksudnya apa? Semua kegiatan mereka, mau jadi dokter kah, mau jadi apakah, mau jadi pengusaha kah, maka mereka akan lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua di jalan Allah. Anda silahkan jadi apapun di dunia. Mau jadi guru, silahkan. Jadi polisi, silahkan. Jadi tentara, silahkan. Jadi presiden, silahkan. Jadi gubernur, silahkan. Pengusaha, silahkan. Pertanyaan saya, pernahkah Anda menjadikan apa yang Anda kerjakan itu karena Allah? Jadi orang tua, iya. Tapi apakah saat mendidik anak Anda kerjakan karena Allah? Ini saya tanya pada ibu, pada bapak sekarang nih. Bapak tuh nyekolahkan anak sekarang, mendidik sekarang, itu karena Allah atau karena ingin anaknya pintar? Anda merawat anak itu karena sayang atau karena Allah? Jika Anda hanya kerjakan untuk urusan dunia, saya sekolahkan anak hanya karena ingin pintar saja, maka ini masih dunia. Jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun mengerjakan itu. Jika Anda katakan sekarang saya merawat anak saya karena sayang, jangankan Anda yang belum beriman pun, yang non-muslim pun merawat anak ya karena sayang. Maka orang ahli akhirat itu, begitu tahu dia ingin akhiratnya mulia, berkumpul lagi dengan keluarganya, maka bagaimana caranya? Kata Allah, jadikan semua aktivitas dunia itu sebagai bekal kemudian menuju akhirat. Bagaimana caranya? Niatkan untuk kepentingan akhirat. Begitu Anda niatkan, maka semua dilakukan di jalan Allah. Semua yang dikerjakan di jalan Allah disebut dengan fi sabilillah. Maka berubahlah namanya dari sekedar kegiatan, kegiatan bahasa Arab yang disebut dengan amal. Begitu dikerjakan karena Allah fi sabilillah, akan berubah namanya menjadi solih. Solih itu segala yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah namanya menjadi amal solih. Kalau banyak yang dikerjakan, cari nafkah karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, semua karena Allah dikerjakan, maka jamaknya solihat, amilus solihat. Perhatikan. Allah menyebutkan kalimat surga pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Maka bekal pertamanya tidak ada yang lain. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikan kabar kepada orang yang beriman, kata Allah. Kalau kalian pengen masuk surga, pengen ke akhirat, silakan. Saya berikan kamu senang di dunia, kamu juga senang di akhirat. Jangan sampai dunianya sengsara, akhirat senang. Atau maaf, dunianya senang, akhirat sengsara. Allah menginginkan dunianya senang, akhiratnya senang. Dua-duanya. Dunia senang, akhirat senang. Bukan salah satu. Dunia senang, akhirat tidak. Atau akhirat nestapa, dunia senang. Tidak. Yang Allah katakan, mesti ada golongan yang kedua. Dunianya senang, akhiratnya senang. Kesenangan yang diberikan karena Allah disebut dengan hasanah. Maka dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Maka muncullah kemudian klasifikasi nomor 2, ayat 201. Quran surah kedua, ayat 201. Paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah apa yang harus kita petakan untuk sampai pada golongan yang kedua ini. Jadi dunianya sukses, akhiratnya bahagia. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Untuk mencapai itu, maka petanya adalah, kita masuk pada inti bahasannya. Taknya, jadikan semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sebagai amal soleh. Itu intinya. Ustadz, kalau kami ingin jadikan itu, maka bagaimana caranya? Turunlah ayat-ayat Qur'annya. Saya rinci sebentar. Saya hapus. Bismillah. Masya Allah. Ini kedatangan kedua ke Bengkulu. Tang sendiri, cari tiket sendiri, duduk di pesawat, merangin sendiri, batuk, minum sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Bengkulu, laki-lakinya kenal Nabi Adam, akhwatnya bisa melihat sebelum dituliskan. Bengkulu. Kurang apa lagi? Masuk surga, amin. Bengkulu. Alhamdulillah. Ya. Bisa lihat sudah mulai berubah itu ya. Sebelah sana wajahnya mulai bersinar ya. Kena lampu. Aduh. Dunia tuh ya begitu gitu ya. Dunia tuh begitu sih. Yo lihat sini. Saya tuliskan ayatnya ya. Sekarang kita mulai bikin petanya. Ini inti kajian kita. Paham ya? Baik, Ustaz, saya pengen dunia bahagia, akhirat bahagia. Keduanya ingin saya raih. Bagaimana kemudian caranya? Maka jika Anda ingin mendapatkan keduanya, maka Anda harus ikuti kemudian dalilnya. Satu, Quran. Fokus. Masuk Pak Eko. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ini peta pertamanya. Amalannya boleh Anda bagi. Misal ada amalan pertama jenisnya ritual. Quran surah kedua ayat ke-2 sampai dengan 3. Rinciannya di Quran surah ke-17 ayat 78. Tambahannya Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Teknisnya Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Waktu yang ininya di Quran surah ke-4 ayat ke-103. Kemudian dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Ini baru satu amalan. Contoh yang lainnya misalnya Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Teknisnya Quran surah 15 ayat ke-9. Di antara caranya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Nah, ada lagi amalan yang kedua. Ini contoh aja. Satu amalan, saya kasih contoh satu. Amalan yang kedua misalnya amalan terkait dengan hubungan sosial. Dalilnya Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ya, turunannya ada yang sifatnya wajib, Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan pada 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Kemudian yang sunnahnya misal yang berlaku ditekankan di rumah tangga Quran surah ke-4 ayat 34. Yang umum di Quran surah kedua ayat 215. Kemudian ditambah lagi pahalanya di Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 263. Ini diantaranya. Nah, contoh sini. Dan ini semua berpacu dengan ajal. Apa itu ajal? Batas akhir kehidupan. Di mana ditemukan ajal itu? Di Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 ayat 34. Kalau sudah datang ajalnya gak akan bisa ditunda. Datanglah malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Dia datang membawa maut mencabut. Kalau Anda baik, harapan saya demikian. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pindah Anda ke alam kubur. Mendapatkan kenikmatan janjinya di Quran surah ke-2 ayat 153 sampai 154. Rincian kenikmatannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Kalau udah masuk surga, Anda tinggal pilih amalan ini nanti menentukan surga Anda. Ada 4 level surga. Surga pertama bersama para nabi level VIP. Surga kedua di taman surga. Ya, surga ketiga ada di surga seluas langit dan bumi. Surga keempat gak disebutkan seperti apa, tapi nikmatnya kata nabi gak pernah dilihat di bumi, gak pernah terdengar beritanya, gak pernah terbayangkan bagaimana nikmatnya. Rinciannya satu, level 1 Quran surah ke-4 ya ayat 69, level 2 Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai dengan 23, level 3 Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Level yang keempat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Silakan pilih, ini yang kelas VIP nomor 1. Ini yang kelasnya VIP misalnya, ini kelas bisnis, ini kelas ekonomi. Ya, cuman ekonominya surga, itu nih luar biasa, jangan bayangkan seperti dunia. Hadis Muslim menyebutkan, datang seorang Arab Badui, ja'a Rabiun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin basitin yudkhilul jannah, bima makna. Kata orang ini, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku amalan yang singkat-singkat aja, ringkas, yang penting bisa ke surga. Kelas ekonomi enggak apa-apa, yang penting ke surga. Maka kata Nabi, cukup kerjakan yang fardu, enggak kerjakan yang sunnah pun enggak apa-apa, kecuali kalau pengen, syaratnya tinggalkan maksiat. Kata Nabi, kerjakan salat yang fardu aja, apa-apa. Puasa Ramadan saja, tapi jangan tinggalkan maksiat illa anta tatawwa, kecuali engkau ingin kerjakan yang sunahnya. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan berkomitmen, saya kerjakan yang fardu saja, saya enggak sanggup mengerjakan sunnahnya, tapi saya akan jaga diri saya tidak berbuat maksiat. Fantalaqa, maka dia pergi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa au dakhala jannah in sadaqa. Ketika dia pergi, kata Nabi, jika benar komitmennya, maka dia masuk surga. Surga yang dimaksudkan, yang ini. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, mau surga yang mana? 1, 2, 3, 4. VVIP, VIP, bisnis, ekonomi. VVIP, angkat tangan. VIP, bisnis, ekonomi, yang penting masuk surga, angkat tangan. Ah, saran saya, gini, kalau bisa, raih yang paling tinggi dulu ini. Usahakan yang maksimal, beramal yang banyak, supaya masuk sini. Jadi kalau antum pun gak nyampe amalannya ke sini, nyangkutnya jelas di sini. Atau ke sini. Paling banter, di sini. Tapi kalau antum pasang targetnya terlalu rendah, nih, sini misalnya. Kayak itu tadi tuh. Pasangnya di sini. Kalau nyampe, alhamdulillah. Cuman kalau gak nyampe, nyangkutnya di mana? Ini masalahnya. Jelas? Ah, sekarang, apa saja amalan-amalan ini? Pertama kata Al-Quran, lihat Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata kuncinya takwa. Kata kuncinya apa? Takwa. Tingkatkan takwamu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri, setiap kalian masing-masing, siapkan visi sampai ke paling ujung yang terakhir. Untuk besok. God besok di sana, itu yang dimaksudkan adalah akhirat. Jadi kalau bikin kegiatan, visinya jangan cuma dunia. Siapkan sampai ke akhirat. Siapkan. Jadi kalau Anda bekerja, beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur, Anda bangun, beraktivitas sampai tidur lagi. Nama manusia yang menunjuk aktivitas yang disebut dengan insan namanya. Insan, itu nama manusia berdasarkan aktivitasnya. Dari bangun sampai tidur lagi, 24 jam. Insan. Nah, kata Allah, diberikan kita isyarat. Kalau Anda ingin mendapatkan surga yang terbaik, sepanjang Anda bangun sampai tidur lagi, maka siapkan amal soleh yang siap Anda kerjakan. Karena itu ketika menyebutkan kalimat insan disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal as innal insana lafi illal ladhina amanu wa amilus solihat. Nah, maka caranya kata Allah, dari mulai Anda mau tidur, besok nanti bangun, siapkan amalan. Amal apa saja yang Anda akan siapkan untuk menuju akhirat Anda. Amalan itulah yang dibagi dua bagian oleh Al-Quran. Bagian pertama yang ini. Ada yang disebut dengan amalan ritual. Nih. Ritual bentuknya ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa bentuk ibadah diantaranya? Ibadah ritual. Itulah ciri takwa. Kuncinya takwa. Hei orang-orang beriman, siapkan takwamu untuk menjemput akhiratmu. Apa diantara nilai takwa? Ibadah bentuknya ritual. Contoh Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Sholat, ibadah ritual. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Siapa mutakin itu? Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimunas shalah. Maka Allah turunkan ketentuan sholat. Mulai diatur yang fardu, yang wajib. Ada 5 waktu, 17 rakaat. Quran surah 17 ayat 78. Paling kiri sebelah atas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Hei, ayo siapkan surgamu. Tunaikan sholat, kata Allah. Jangan sampai tertinggal dari tunaikan isya, fajar, subuh, ya. Saya pengen ke surga, ya Allah. Kata Allah di Al-Baqarah ayat 25, kalau pengen ke surga, amal soleh. Maka Allah turunkan amal soleh supaya mempertantum ke surga. Amal soleh pertama, ibadah ritual, namanya sholat. Jadi begitu Allah nyuruh kita sholat, sebetulnya bukan ingin membebani kita, cuma ingin mengabulkan permohonan kita supaya mudah ke surga. Makanya ke kita dipanggil sholat, tuh ada panggilan dari masjid. Dipanggil sholat lewat muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kalimat, hayya ala sholah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya ala falah. Falah. Orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Apa bentuknya aflah? Buka Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman itu. Ya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka merespon salatnya dengan khusyuk. Kenapa mesti salat? Baca langsung bagian ke ujungnya. 7, 8, 9 sampai dengan ke-11. Kata Allah, ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kalian salat itu supaya aku mudahkan ke surga, surganya surga Firdaus. Katanya pengen surga Firdaus, tapi saya berikan bekalnya kok enggak diambil. Makanya kalau dengar suara adzan, jangan dilihat sebagai beban. Bayangkan itu panggilan surga. Hayyalash shalah. Ayo ke surga, ayo ke surga. Maka orang-orang yang mengatakan, siapa yang pengen ke surga? Saya. Maka mustahil akan menolak suara adzan itu. Kecuali memang yang enggak pengen ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih itu? Kecilin. Wah. Itu pasti ada masalah. Kita doakan. Bukan dicela, karena enggak ada celaan dalam Al-Quran. Kecuali pada perbuatan. Awas, ya. Pada orang tidak. Ya jangan pernah mencela orang. Karena Al-Quran mencontohkan kepada kita yang salah perbuatan, bukan orangnya. Contoh, kenal Fir'aun? Bagus. Cukuplah kenal Nabi Adam. Jangan masuk ke Fir'aun. Fir'aun itu sejahat-jahatnya, dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling gede. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Nabi terakhir di Garut, namanya Senzen. Sekarang tuh. Hampir tiap bulan Jawa Barat ada Nabi baru. Kita agak susah ini. Tapi alhamdulillah kita punya polisi bagus-bagus lah. Ya. Begitu ada yang ngaku Nabi, dulu AM ngaku Nabi. Pelatih bulu tangkis ngaku Nabi. Tangkap polisi. Tanya, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat tales, dia wahyu. Tangkap 2 tahun, hukum. Muncul Ranca Ekek, S, tukang cukur. Selesai tangkap. Jakarta gak mau ketinggalan. Jakarta itu ibu kota negara, mesti elit. Ini Nabi, sana Nabi. Jakarta, Malaikat Jibril. Malaikat. LE, ngaku Malaikat. Gubernur dulu, bukan yang sekarang, itu minta izin ke gubernur dulu mendaratkan Malaikat Jibril di Monas. LE. Alhamdulillah, tangkap sama polisi kita. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap ya. Bawa. Selesai. Fir'aun lebih jahat. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Bahkan baru lahir, disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Quran surah kedua, ayat ke-49. Yudhabbihuna abna'akum. Tapi yang paling menarik, tidak pernah disebutkan namanya oleh Quran. Yang dicela perbuatannya. Diutus 2 orang nabi. 1 Musa, 2 Harun. Begitu diutus, datanglah kemudian ke istananya. Diberi pesan langsung oleh Allah. Diabadikan di Quran surah ke-20, ayat 43-44. Kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kata Allah, lihat kalimatnya. Fakula lahu qawlan layyina, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masya Allah. Kata Allah, awas hati-hati. Tapi kamu jangan cela ya. Katakan yang lembut. Katakan yang sopan. Barangkali dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan merasa takut dengan Allah, kemudian dia berubah berpikir untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada antum, antum dibandingkan dengan Nabi Musa, soleh mana? Soleh Musa, soleh antum? Musa. Kalau dengan Nabi Harun? Nabi Harun. Baik. Maaf sekali, kalau antum punya kawan, punya tetangga atau punya partner, bahkan punya lawan, dibanding Firaun, jahat dia atau jahat Firaun? Firaun. Nih, sekarang perhatikan ya. Nabi Musa yang paling soleh dibandingkan dengan kita. Nabi Harun yang lebih baik dibandingkan dengan kita. Diutus dakwah kepada Fir'aun yang lebih jahat dibandingkan dengan kawan kita. Quran jangan mencela. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Tidak lebih baik dibandingkan dengan Harun. Kenapa mesti mencela? Dan nama gitu. Yang salah itu perbuatan, bukan namanya. Kenapa disebutkan perbuatan? Kenapa dilarang nama? Karena jangan-jangan nanti ada orang punya nama serupa, tapi memiliki perbuatan yang tidak sama. Maka tercemarlah kemudian nama orang itu. Itu indahnya Quran. Kalau perbuatannya gak ada masalah. Makanya ketika ada orang berbuat tercela, disamarkan oleh Quran namanya. Disamarkan. Si Fulan namanya tidak diungkap, tapi disebutkan gelarnya. Fir'aun, Farao, Raja Mesir. Tuh, muncul. Siapa lagi misalnya teman-teman? Abu Lahab, Tabbat Siada Abi Lahabew. Siapa nama aslinya? Karena Abu Lahab. Tapi disebutkan bagian dari kunyahnya. Untuk menunjukkan bahwa yang salah perbuatannya bukan orangnya. Jelas? Makanya sekarang di dunia kriminalitas pun disebutkan inisial. Ya, Aha. Masya Allah. Aha. Asep Halilintar. Ya kan? Misal ya, misal. Inisial. Tuh. Walaupun sekarang banyak istilah-istilah yang menyingkat. UAH, Ustadz Adi Hidayat. Gak apa-apa. UAS, Ustadz Abdul Somad. UBN, Ustadz Bakhtiar Nasir. Boleh. Ya. Ustadz Yahya Kusmayanto. Kuya-kuya. Ya, misalnya. Nah, Paham? Nah, maka bagian pertama, Anda boleh salah, Anda boleh berbuat zalim, tapi kata Allah, Fir'aun aja saya kasih kesempatan, apalagi Anda yang bukan Fir'aun. Ayo, berubah. Ya jadi baik. Ayo baik. Rubah. Kalau Anda sebengkulu jadi baik, saya yakin Allah akan turunkan rahmat dan keberkahan semua di bumi Bengkulu insyaallah. Ya. Itu sudah janji Allah Quran surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalau konteksnya Bengkulu, kalaulah satu penduduk Bengkulu ini semuanya amanu beriman kepada Allah, wattaqau tingkatkan takwanya kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kami buka semua pintu keberkahan langit dan bumi. Caranya bagaimana? Jangan jauh-jauh. Yuk salat jaga. Maka saya sarankan, ya enggak usah jauh-jauh dulu. Tolong 40 rakaat ya. Jaga 40 ini dulu sebagai latihan. Ya, 40 sebagai latihan. 1, 17 rakaat salat fardu. Subuh sampai isya. 2, tambah tahajud paling standar 11 rakaat. 17 tambah 11 28. Dalilnya tahajud 11, Al-Bukhari nomor hadis 2008. Kalau pengen tambah 23 boleh, 40 boleh. Dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012 ditambah hadis Muslim nomor hadis 749 yang tidak ada batas. Salatul laili masna masna fa idza khasya ahadukumul fajr falyutir rakatan wahidah. Salat malam enggak ada batas ya, silakan. 2 2 2 2. Kalau menjelang fajar tutup dengan witir satu rakaat. Standar kerjakan 11. Mau kayak Nabi? Boleh, silakan. Seperti apa kayak Nabi? Kata Hudzaifah Al-Yamani, saya salat di belakang Nabi. Nikmat, enak, bacaannya tenang, santai. Dia begitu dibaca, kalau sampai ke ayat doa, berdoa dulu sampai khusyuk. Ayat surga minta ke surga, ayat neraka berlindung dari neraka. Tak sadar, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Saya ikutan besoknya, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya pun merasakan hal yang sama. Tanpa sadar, saya kira ruku 100 ayat, ternyata Al-Baqarah 286 ayat. Saya kira ruku, ternyata Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku, ternyata An-Nisa 176 ayat. Baru rakaat pertama, baru ruku setelah 5 juz 4 halaman. Besoknya tidak ikutan lagi. Kayaknya tidak heran kata Sayyidah Aisyah, begitu Nabi salam kakinya bengkak. Itu level Nabi. Surganya Firdaus, jaminan tingkat tinggi. Sebelum wafat ayat surga turun inna ataynakal kautsar, tapi masih mau salat tahajud sampai kakinya bengkak. Ada umatnya pengen surga Firdaus, masuk surga tanpa hisab, bangun tidur mata bengkak. Ah ini. Yuk, kemudian tambah 12 rakaat rawatib. 11 tambah 17 sebelumnya tambah 12 40. Ya, bikin tabel. Dalam sehari ini salat saya 10 rakaat. Besok siapkan. Begitu caranya. Kemudian Quran nih, ada Quran. Ya, sekarang bikin tabel. Besok rencana mau baca berapa ayat. Ini saya kasih rahasia ya. Shh, ini rahasia, tapi tolong ya ini di antara kita aja nih malam ini. Saya serius nih. Oh, ini saya sebetulnya sudah selesai ini. Maaf ya, 10 menit lagi. Boleh? Boleh ya? Saya berhenti 10 menit lagi. Ya. 5 kali 2 10 lah, pas. Lihat sini. Fokus baik-baik. Lihat. Ada surga yang Allah siapkan. Ini langsung disebutkan di Quran. Yang surga ini disiapkan untuk satu keluarga besar. Jadi yang masuk surga ini bukan satu-satu. Tapi semua sekeluarga besar. Dan masuk surganya akan dipimpin oleh satu orang. Dan hebatnya dia diparadekan. Parade. Ditampilkan. Semua harus lihat. Dan disambut oleh semua malaikat di seluruh pintu surga. Dia melewati surga itu semua sampai ke puncak yang paling tinggi. Apa amalannya saat di dunia? Ternyata dia adalah ahli Al-Quran. Ahli Quran. Ahli Quran itu ketika masuk surga, Quran surah 35 ayat ke-33 paling kiri sebelah atas. Kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang masuk surga nanti dari ahli Quran, dimulai dari surga Aden, paradekan. Sebelum masuk didandani dulu, didandani pakai jubah kehormatan, pakai mahkota kehormatan, pakai perhiasan-perhiasan sehingga orang tahu itu ahli Quran, bukan yang lain. Ahli Quran. Dahsyatnya di ayat ke-23 sampai 24 surah 13 Ar-Ra'd, surah 13 ayat 23 sampai 24. Orang ini bisa menggandeng bapak ibunya, pasangannya. Kalau laki-laki gandeng istrinya perempuan. Kalau perempuan gandeng suaminya. Bisa menggandeng anak cucunya, zuriyah, anak cucunya. Jadi semua bapak ibunya, pasangannya, anak cucu mengikuti semua. Itu ahli Quran ini akan memimpin semua anggota keluarganya. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kalimat yang sama dengan yang tadi. Ada orang masuk surga Aden. Begitu akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia menggandeng bapak ibunya yang saleh. Jadi anaknya ini hafal Quran karena juga fasilitas dari bapak ibunya. Bapak ibunya hafal, dididik. Bapak ibunya gak hafal, dicarikan sekolah penghafal Quran. Bahkan difasilitasi, diantar bapaknya, kadang diantar ibunya, Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Istrinya support. Ayo pak, semangat. Ayo pak. Atau dua-duanya, pak, ayo anak kita jadikan ahli Quran, pak. Semuanya jadi ahli Quran. Tawafat mudah-mudahan satu di antara mereka jadi ahli Quran. Itu begitu selesai, jerit payah Anda, demi Allah saya katakan, jerit payah Anda akan dibayar tuntas oleh Allah saat masuk ke dalam surga. Jangankan di surga, di dunia akan dibayar oleh Allah. Kalau tidak percaya, silakan jadikan anak Anda satu di antara mereka penghafal Quran. Begitu selesai 3 juz, lihat anak mak sekarang rumah, begitu dibuka di kamar anak kecil Anda yang 3 tahun sedang membaca Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Allah akan hilangkan kepenatan Anda. Tiba-tiba hilang masalah, hilang gelisah. Ambil anak yang 3 tahun itu, Anda rangkul, Anda ciumi, Anda peluki, dan tiba-tiba hilang semua persoalan. Quran, kalau Allah sudah turunkan dalam satu jiwa kehidupan, keberkahannya akan merata dalam seluruh yang hadir pada saat itu. Nih lihat, Quran turun di malam Jumat, maka malamnya berubah jadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil. Quran turun hari Jumat, Jumat jadi Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu bulan, bulannya Ramadan, jadi bulan yang diberkahi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran turun lewat malaikat Jibril, statusnya naik jadi Sayyidul Malaikat. Quran diturunkan lewat Nabi Muhammad, statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya. Quran turun di Mekah, keberkahan datang ke Mekah. Yang tidak tumbuh tanaman, tiba-tiba buahnya ada di sana. Apel ada, jeruk ada, pisang ada. Quran datang ke Madinah, Madinah yang tadinya Yasrib, kotor, jorok, terbelakang, jauh dari segala hal. Makan tertinggal, pangan tidak ada. Datang Quran, 5 tahun sejahtera, jadi kaya penduduknya, Quran. Anda jadikan satu orang anak Anda di rumah ahli Quran, demi Allah saya katakan, rizki Allah turunkan pada semua keluarga yang ada di rumah itu. Karena di Quran ada rahasia. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada orang yang mereka kami berikan rizki tapi kalian ikutan. Nih lihat ya, ada anak-anak kecil sekarang yang menghafal Quran. Saat datang ke Bekasi, Masya Allah hafalannya bagus-bagus. Ada yang ikut Hafidz Indonesia, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Tahukah Anda, begitu hafal 30 juz dapat hadiah haji. Yang haji itu bukan cuma anaknya, ibunya ikut haji, yang gurunya ikut haji, paling sedikit bisa umrah, bahkan maaf temannya ikut haji. Kemarin kami berangkat haji, ada anak-anak penghafal Quran, bukan anaknya aja, bapaknya, ibunya, gurunya, temannya, teman gurunya, teman anaknya berangkat. Yang hafal anak itu. Silahkan. Saya kasih contoh ya. Antum mulai tetapkan tuh, setiap kelurahan, setiap RT mesti ada penghafal Quran. Begitu satu hafal, satu hafal, satu hafal, Bengkulu akan terdengar namanya. Bengkulu Kota Quran. Mu'ad. Seorang anak, saat saya ke Kairo 2006, dia masih kecil, matanya buta. Dia meminta bapaknya untuk mengantarkan ke Katib, Kutab, sekolah menghafal Quran. Jaraknya 20 kilo, keluarganya sederhana, cuma punya motor yang sangat sederhana. Maka dimodif supaya dashboardnya agak lebar untuk nyimpan ayat-ayat Quran. Diantar oleh bapaknya, bapaknya lihat itu, lihat ke depan, lihat ayat, lihat ke depan, lihat ayat, anaknya mendengarkan. Sampai di tujuan, mengulang, ya, ngapal, mengulang. Singkatnya, anak yang diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Begitu sudah hafal, viral kisahnya, viral datang reporter dari Kuwait. Begitu datang kemudian diwawancara karena saking viral kisahnya bagus dan sebagainya. Pertanyaannya langsung saja, maaf saya langsung kepada nomor 2. Ya Syekh Mu'ad, apa yang Anda harapkan dari Quran ini? Kenapa pengen sekali menghafal Quran? Nih lihat, bukan dunia tapi akhirat. Kata beliau, saya menghafal Quran ini sebagai bekal nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Ayah saya tidak akan mengantar saya lagi. Ibu saya sudah tidak akan ada lagi. Saudara-saudari saya tidak ada yang menemani. Saya akan berdiri di hadapan Allah dengan tangan gemetar, kaki gemetar. Lalu saya akan berkata kepada Allah, Ya Rab, saya telah berusaha menghafalkan Quran semenjak di dunia, sampai saya hadir sekarang berhadapan denganmu. Kalau memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu, mengantarkan ke surga, maka mohon kurangi siksa saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak 4 tahun sudah mencari bekal menghafal Quran supaya terhindar dari siksa neraka. Anda saya tanya, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, matanya jelas, telinga pendengaran jelas, kakinya luar biasa sehat, masih belum punya waktu untuk sekedar baca Quran, cita-cita masuk surga, surga Firdaus, Anda siapa? Kalau malam ini Anda tidak berubah, maka berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan pada Anda ya, belum tentu ada jaminan besok lusa Anda hidup. Karena itu tobatlah pada malam hari ini. Tobat, istighfar. Nabi aja istighfar sebelum tidur. Istighfar, istighfar 70 kali. Nangis, minta, minta, minta, minta. Dan besoknya pasti ada perubahan. Jadi yuk, bikin kurikulum ya. Besok mau menghafal berapa ayat. Besok mau baca berapa ayat. Ayo bikin peta sekarang. Sebab kalau enggak dibuat peta itu, besoknya nanti asal-asalan. Pengen baca, baca. Enggak, ya enggak. Enggak apa-apa, silakan baca. Dari sekarang, besok saya selesaikan satu juz. Satu juz kan enggak banyak. Al-Baqarah cuma 141 ayat. Kalau enggak pengen susah, bagi 5 waktu sholat. 141 bagi 5, kurang lebih 28. Bagi 2, 14. 14 ayat sebelum subuh, 14 ayat setelah subuh, 14 ayat sebelum duhur, 14 ayat setelah duhur. 14 ayat itu enggak nyampe 10 menit. 5 menit aja enggak nyampe. Alif lam mim. Apa sampai 30 detik? Tidak. Pak, Anda tidak punya 5 menit untuk akhirat Anda. Ayo, mulai besok siapkan. Hafalkan Quran, mesti beda. Maaf ya, hidup dengan pulang mesti lain. Lahir dengan wafat mesti beda. Antum tuh saat wafat nangis. Orang mesti begitu. Beda dengan saat lahir. Perhatikan, begitu Anda lahir, Anda kan nangis. Nangis, ditawain orang. Kita nangis, dia ketawa. Nangis, kita nangis, dia ketawa. Ketawain kita. Besok saat pulang, kita balik tuh. Balik situasinya. Jadikan mereka menangis, kita yang tertawa. Begitu kita pulang kepada Allah, jadikan kita senyum. Tertawakan mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu dicabut senyum. Pulang dengan senyuman. Dan dilepas oleh mereka dengan tangisan. Lahir, kita menangis, mereka tertawa. Pulang, kita tertawa, dan mereka menangis. Menangis untuk bertemu kembali dengan kita di surga nanti. Nah, inilah visi yang kita siapkan. Ayo siapkan ritual ini. Besok ya, keluarkan. Yo, besok Anda mau sholat subuh di mana? Jamaah di mana? Duhur di mana? Di besok saya ba'da zuhur ada di At-Taqwa. Ada bahasan yang lebih hebat lagi. Saya nanti akan berduet dengan duta besar Indonesia di Lebanon. Ya, salah satunya nanti akan bersama-sama. Teman-teman, saya mau sampaikan ya. Bikin dari sekarang. Asar di mana? Maghrib di mana? Isya di mana? Baca Quran berapa? Terakhir, jangan cukupkan dengan ibadah ritual. Semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itulah semua aktivitas kita saya tutup bersanding dengan doa. Coba lihat, bangun tidur ada doanya? Makan ada doanya? Minum ada doanya? Kalaupun gak hafal doanya, kata Nabi di hadis sahih, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilai pahalanya, enggak punya nilai akhirat. Nih. Maka biasakan. Lupa, enggak tahu doanya, mau minum baca bismillah. Baca. Bukan minumannya, minuman cuma menghilangkan haus, enggak baca bismillah pun haus hilang. Cuma kalimat itu menjadikan minuman punya pahala. Nilainya berapa? 10. Dalilnya apa? Quran surah 6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Rabbana atina fid dunya. Dunia minum hasanah. Bismillah. Dituliskan 10 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Belum paham juga Ustaz. Bagaimana contohnya? Saya contohin. Nih, di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum jelas juga. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuh. Nikmat. Haus hilang, insya Allah pahala dicatatkan. Jelas? Jadi ayo kita siapkan. Nah, yang paling ingin saya tekankan, ingat baik-baik. Semua doa itu bukan cuma bacaan, tapi manhaj dalam beraktivitas. Contoh nih ya, contoh saja. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Abu Daud nomor hadis 1369 dikombinasikan dengan Al-Bukhari nomor hadis 181. Yang Abu Daud diriwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang Al-Bukhari riwayatnya sahabat Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kalau bangun tidur, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi kalau bangun tidur tidak langsung beraktivitas, duduk terlebih dahulu sebentar. Wa masaha bi yadihi min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya di matanya. Ini jangan bangun tidur langsung baca doa. Ketika Anda baca, kalau belum sadar doanya pun kemana-mana. Tahan dulu sebentar. Tahan dulu, siap-siap. Hilangkan bekas ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini aja, itu enggak sadar begitu nengok jam, udah jam 4 lewat seperempat gitu kan. Padahal bangun jam 3, hilangkan bekas ngantuk. Setelah itu apa yang dikerjakan? Faqara'a khawatim surati Ali Imran. Maka beliau membaca ayat terakhir surah Ali Imran. 11 ayat terakhir. Dari ayat 190 sampai ayat 200. Baru setelah itu, di Al-Bukhari nomor hadis 181, kata Junub bin Junadah, beliau membaca, lihat, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalimat itu bukan sekedar doa. Doa itu sekaligus petunjuk teknis pelaksanaan ibadahnya. Kita katakan, ya Allah, terima kasih. Engkau menghidupkan saya lagi. Padahal dalam tidur tadi bisa engkau wafatkan saya. Ada amatana, ada ba'dama, ada maknya amatana. Kalau ada maknya, berarti belum wafat. Cuman sementara itu diambil nyawanya, diberikan kesempatan kembali hidup, cuek dengan ajalnya. Begitu diberikan kesempatan, kata Anda, terima kasih ya Allah. Bisa engkau wafatkan tadi saya dalam tidur, tapi engkau berikan kesempatan hidup sesuai dengan ajal. Wa ilaihin nusyur. Nusyur tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab, kecuali mencari bekal, menyebar untuk mencari bekal pulang. Maka Anda katakan, ya Allah, dalam bangun ini, saya komitmen akan mencari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya. Untuk pulang ke akhirat. Kalau engkau wafatkan saya hari ini, saya siap untuk pulang. Itulah makna wa ilaihin nusyur. Maka besok tolong siapkan. Sholat, baca Quran, sedekahnya, infaknya, berbuat baiknya, termasuk pekerjaannya. Tolong jadikan semua pekerjaan Anda, walaupun cuma makan, bangun tidur, bahkan urusan ke toilet, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu cuma di Islam, yang semua aktivitasnya bersanding dengan doa, bahkan urusan masuk toilet. Toilet, masuk toilet, ada doanya? Keluar toilet, ada doanya? Doanya sama atau beda? Masuk masjid kaki apa? Kanan, keluar toilet kaki apa? Kiri. Kanan. Masuk masjid kaki apa? Ulangi. Kanan, keluar masjid? Kiri. Kanan. Kiri. Masuk toilet kaki? Kiri. Kiri. Keluar kaki? Tuh, urusan kaki diatur dan doanya pun beda. Ada doanya. Dan doa itulah yang mengantarkan pahala untuk kita. Kalau sudah berdoa, artinya Anda merasa diawasi Allah. Itulah kata hadis Muslim, saya tutup. Nomor hadis yang ke-8, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya, riwayat sahabat Umar bin Khattab. Namanya Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarah. Kalau sudah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ba'nya itu ba'ul musahabah, ba'il soq. Huruf ba' ada 14 makna. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughni Labib An Kutubil A'arib, jilid pertama halaman 29-59. Di antara fungsinya, musahabah wal ilsaq. Jadi kalau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, masuk kantor, ngetik, tanda tangan, makan, minum, artinya rasakan ba' musahabah, Allah menyertai kita. Ilsaq lekat mengawasi kita. Jadi kalau orang merasa diawasi Allah, mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Enggak ada bismillah, tapi minumannya whisky. Anda keluar dari sini pakai sendal, bismillah, mustahil pakai sendal orang lain, bismillah, mustahil. Masuk kantor, disodorkan proyek, tanda tangan, bismillah, kullu amrin dzibalin, yang baik-baik saja. Maka ketika datang yang tidak baik, lihat, ini enggak bagus, saya enggak mau. Ambil tangan ini, tangan orang sholat, telunjuk ini, telunjuk tahiyat, enggak akan pernah dipakai untuk maksiat. Anda balik lagi sana. Tobat. Kalau enggak tobat, kamu saya mutasi. Keluar dia. Balik lagi datang. Pak, saya sudah berubah, Pak. Bagus. Maksudnya berubah apa? Merubah siapa, kata orang itu. Dari 10 miliar menjadi 100 miliar. Astagfirullahaladzim, kamu ini. Ya udah, saya istikharah dulu. Oh, istikharah. Urusan maksiat tidak ada istikharah. Tapi perbaiki diri kita untuk lebih baik. Siap insya Allah? Siap jadi ahli Quran? Siap berubah insya Allah? Ya. Siap kita ke surga bersama-sama? Ya. Takbir! Allah. Baik, saya yakin insya Allah kalau semangatnya seperti ini, maka mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di bumi Bengkulu ini insya Allah. Ya, jaga betul ya, ini Bengkulu ini tercatat di antaranya bumi para ulama. Kalau di sejarah cuma disebutkan tempat Insinyur Soekarno transit di sini, dibuang oleh Belanda, tidak. Dalam pembuangan itu beliau belajar kemudian. Ya, ada tokoh-tokoh di antaranya, ada tokoh Muhammadiyah kemudian. Yang salah satu putrinya kemudian dipinang oleh beliau. Ya, yang diberi nama dengan Fatimah itu, ya, yang dikenal kemudian dengan Fatmawati atau disebut dengan Bu Fatmah. Ya, dan Anda tidak tahu, disitulah kemudian beliau bersurat menyurat dengan Ahasan, yang sebelumnya menjadi murid dari Kyai Haji Cokroaminoto. Kyai Cokroaminoto itu bersinergi di Surabaya dengan yang ada di Yogyakarta. Siapa di Yogyakarta Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang di Solo Kiai Haji Saman Hudi, kumpulnya kemudian di Jakarta di Tanah Abang di Krukut dengan 5 orang utama dari kalangan habaib. Ada Habib Abdurrahman, ada Habib Abu Bakar, ada Habib Al-Afsyi, ada Habib Syehan. Kumpul pada hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 17 April. Tahun berapa? 1105. Bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Tahun 1333 Hijriah. Kumpul mereka di sana. Membicarakan tentang pentingnya mendapatkan kenyamanan bebas dari Belanda. Maka ketika difikirkan oleh mereka, kita harus bikin kemudian pertemuan lagi. Kita dirikan dulu sebagai ormas untuk bisa menaungi masyarakat kita. Karena kita itu kalahnya di pendidikan. Banyak diadu domba, kurang kita dalam kemajuan-kemajuan itu. Maka didirikan Jami'atul Khair. Maka dicari guru terbaik. Kemudian disepakati seorang ahli dari kitab, ahli ulama dekat dengan Allah. Namanya Syekh Ahmad Surkati. Beliau itu berasal dari Sudan. Sudan, Ahmad, sifat dekat dengan Allah. Sur ahli kati kitab. Maka sedang belajar di Ummul Qura, kemudian ke Mesir, diundang. Datang 6 tahun setelahnya, tahun 1911. Ke 1911 diundang, datang merapat dari Jogja, dari Solo, dari Surabaya, dari macam-macam. Ketika datang itu dirumuskan bagaimana membuat bangsa ini merdeka, rakyatnya bersatu, dan mendapatkan apa yang diharapkan. Maka menyebar semua bersinergi. Di Surabaya dididik Insinyur Soekarno, ada yang lainnya. Didik dengan bagaimana sifat orasi yang bagus. Bangkitkan, ayo bicarakan yang bagus-bagus. Sampaikan dengan narasi yang bagus, orator yang hebat. Didik Haji Umar Said, Cokroaminoto. Sekarang sering disingkat HOS, HOS. Itu HOS Haji Omar Said. Solo, hadirkan Haji Saman Hudi. Ayo, pengusahanya kumpul, datang, support. Karena nggak mungkin berjuang itu bukan cuma Umar. Harus ada Uthmannya. Harus ada Uthmannya, harus ada yang support donasinya. Nabi Muhammad kalau nggak disupport Sayyidah Khadijah, nggak akan ada kemudian bagian dari hartanya. Setelah itu mana lagi? Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, beliau diantara keturunan Nabi, namanya Muhammad Darwis. Kemudian datang belajar ke Soleh Kiai Haji Soleh Darat di Semarang dengan saudaranya Kiai Haji Muhammad Hasim bin Asy'ari. Berangkat kemudian ke Mekah, belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir tahun 1880 sampai mengganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Jemang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Kerbak bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini keturunan dari Jamaluddin Al-Akbar. Siapa keturunannya? Dari Ali Zainal Al-Akbar, Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain, Al-Husain anak adiknya Al-Hasan, Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama persis dengan nasabnya Kiai Haji Muhammad Hasim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, ya, bin Abdul Aziz dikenal dengan Jaka Tingkir bin Abdullah bin Abdurrahman bin Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Bertemu nasab di Maulana Ishaq. Walaupun ada sedikit perbedaan di Jaka Tingkir, tapi bertemu di Maulana Ishaq. Ada dua Maulana Ishaq, keturunan Jamaluddin Al-Akbar, yang kedua anaknya dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra satu di antara 9 wali yang datang kemudian ke Nusantara mendakwahkan Islam. Punya dua anak namanya Syarif Hidayatullah, Syarif Abdullah, menikah dengan Syarifah Mudaim, dikenal dengan Raja Santang. Punya kakak namanya Abdullah Iman, dikenal dengan Wawalang Sungsang. Punya adik namanya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Datang kemudian ke kota Mekah, menikah kemudian dengan Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah. Pulang ke kakeknya Pamanah Rasa, maka diberikan daerah dikenal dengan Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian uaknya, pamannya datang ke daerah Lemah Wungkuk, diberikan daerah namanya Caruban. Karena orangnya banyak etnis, ada yang dari Arab, Cina, kemudian lokal, senang membuat terasi, terasi udang dari udang-udang lautan. Diambil, disebut dengan Rebon. Airnya disebut dengan cai. Dipadukan cai Rebon, cai Rebon, cai Rebon. Sekarang menjadi Cirebon. Carubannya ada di Lasem. Jadi kalau Anda kemudian dari Cirebon teruskan sampai masuk ke wilayah Tegal, sampai ke Pemalang, sampai ke Kendal, sampai ke Semarang. Semarang dari situ Anda belok kiri sampai ke perempatan. Sebelah kirinya ada Masjid Ahmad Jumadil Kubra, warnanya hijau, kubahnya emas, ada menaranya warnanya hijau. Depannya ada 3 gerai ATM, CIMB Niaga, ada BNI, ada BRI. Kemudian sekarang sudah dihapuskan. Lurus sebelah kanannya ada Dorifnya. Ada jembatan flyover. Lurus belok kiri. Masuk lurus sampai ke Demak. Demak selesai ke Kudus. Kudus selesai ke Pati. Pati selesai ke Rembang. Dari Rembang 10 menit bertemu dengan Lasem. Sebelah kirinya ada daerah disebut dengan Caruban. Sebelah kanannya disebut dengan Karangturi. Itu tempat Cina pertama kali masuk ke Nusantara. Sampai sekarang ada pesantren tulisannya menggunakan tulisan-tulisan Cina. Lurus Anda temukan kemudian 30 kilo dari situ ada Pasujudan Sunan Bonang. Naik ke atas hitung tangganya sampai bertemu dengan juru kuncinya namanya Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid mengatakan, ini makamnya bukan di sini, tapi disembunyikan supaya tidak dikultuskan. Banyak kisah yang bisa kita ambil. Tinggal bagaimana kemudian kita amalkan. Jelas? Semoga Allah muliakan kita semua, insya Allah. Izin saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, kami ada program, insya Allah mungkin bulan depan kalau tidak ada halangan, kita akan launching. Program itu program mengajak penduduk kita khususnya untuk menjadi ahli Quran. Dengan program yang bernama At-Taisir. At-Taisir ini salah satunya menyiapkan ahli Quran dengan dua tipikal utama. Tipikal pertama, cepat dia bisa mengeluarkan Quran. Jadi dalam kecepatan 1 detik. Misal kalau disebutkan Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, 45, wasta'inu bis sabri was shalah, 5, Ya ulaika Allah dan berbagai kaumul muftiun. 10 fi kulubi maradun. Jadi 1 detik kecepatannya. Yang kedua, itu disiapkan sebagai bimbingan hidup. Jadi kalau Anda melihat, ayat Qur'annya hadir di mata kita. Seperti apa mesti melihat? Kalau Anda melangkah, ayatnya hadir di kaki kita. Seperti apa kita mesti berjalan? Nah itu insya Allah nanti bulan depan kita launching. Kita akan siapkan mushafnya. Kami siap cetak dalam setahun itu insya Allah ada 100.000. Dan itu kita bagikan gratis insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti Anda bisa tersambung. Anda bisa ikuti dari sini. Ada program 30 hari hafal Qur'an dalam 30 juz insya Allah. Ya. Yang kedua, insya Allah besok kami hari terakhir ada di Bengkulu. Yang terbuka untuk umum nanti ba'da zuhur. Itu mungkin di situ ada manfaat-manfaat. Termasuk nanti saya sampaikan ada info beasiswa yang mulai dibuka bulan-bulan ini. Saya harap dari Bengkulu, mungkin nanti saya sampaikan Pak Gubernurnya atau Pak Wali Kotanya, harus ada calon ulama-ulama yang insya Allah berasal dari bumi Bengkulu ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada, ya, mesti ada. Nanti tolong kirimkan yang terbaik dan berikan pendidikan yang hebat. Insya Allah kami carikan jalannya. Mudah-mudahan dia bisa pulang ke sini dan insya Allah memberikan yang terbaik untuk wilayah ini sehingga Allah berkahi dengan lebih banyak lagi insya Allah. Ya. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر حياتنا حسن الخاتمة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.